Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi't. Allahumma faqihna fi dinik. Wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib, nuasil fi qira'ati wa syarhi kitab Syarah Al-Kafrawi ala Matan Al-Ajrumiyah li Syekh Hasan ibn Ali Al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala. Taib. Nah, terakhir kita sudah masuk dalam pembahasan jawazim al-mudhari, ya, pembahasan jawazim al-mudhari, dan sudah selesai pembahasan berkenaan dengan jazim, huruf-huruf penjazam ataupun adawatul jazimah yang menjazam satu fiil, yang menjazam satu fiil mudhari, yaitu lam, lamma, alam, alamma, kemudian lamul amr wa du'a, dan la finnahi wa du'a. 6. Kemudian selanjutnya kata Syekh Hasan Al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala, ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ مَا يَجْزِمُ فِعْلًا وَاحِدًا وَكُلُّهَا حُرُوفٌ أَخْوَذَا يَتَكَلَّمُ عَلَى مَا يَجْزِمُ فِعْلَيْنِ وَكُلُّهَا أَسْمَاءٌ إِلَّا إِنْ وَإِذْمَا فَهُمَا حَرْفًا. Taib, kata beliau rahimahullah, tatkala Ibn al-Ajarram rahimahullah selesai menyebutkan yang menjazam satu fi'il, yang mana semua ini, semua yang menjazam satu fi'il, yaitu lam, lamma, alam, alamma, lamul amr wa du'a, wa la fin nahi wa du'a, kulluha huruf. Semua i'rabnya adalah huruf. Ya. Setelah itu, akhadha yatakallamu ala ma yajzimu fi'lain. Kemudian beliau membahas atau mulai membahas mengenai penjazam mudhari yang menjazam dua fi'il. Yang menjazam dua fi'il. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa kulluha asma' illa in wa izma. Ya, semuanya, 6. Semuanya, yakni semua yang menjazam dua fi'il mudhari, ya. Semua yang menjazam dua fi'il mudhari, semuanya adalah asma, semuanya adalah isim, ya, kecuali in dan izma, karena keduanya adalah harf. Taib. Ini ya. Jadi kata beliau, kalau yang menjazam satu fi'il sebelumnya itu semuanya adalah huruf, maka di sini yang menjazam, jawazimul mudore, sekaligus merupakan adawatu syart yang menjazam dua fi'il, dikarenakan yang pertama adalah harf fi'il syart, dan yang kedua adalah jawabu syart, ya, jawabu syart. Kata beliau, semuanya, ya, semuanya adalah apa? Semuanya adalah asma, ya, semuanya adalah isim, kecuali in dan izma, kecuali in dan izma. Mengapa? Karena in dan izma, kata beliau di sini apa? Keduanya adalah huruf. 6. Fa inna taib fahuma harfan. Keduanya adalah huruf. Taib, dari sudut pandang i'rab dari jawazimul mudhari yang menjazam dua fi'il, sebelum kita bacakan di sini, perlu untuk mengetahui dulu status dari masing-masing jawazim mudhari yang menjazam dua fi'il ini. Dari sudut pandang apakah dia isim, fi'il, harf. 6. Dan di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya semua jawazimul mudhari yang menjazam dua fiil semuanya adalah asma, kulluha asma, kecuali in dan izma, fahuma harfan, ya, karena Bismillahirrahmanirrahim. Mesti nyambung ya, sebentar. Nah, jadi untuk in dikatakan di sini oleh beliau bahwa in adalah harf, ya. Dan sebagaimana beliau katakan bahwa in adalah harf, ya. Taib. Kata beliau, in dan idma ini adalah harfan. Wasohi yang benarnya bahwa untuk in betul, in itu adalah huruf. Ittifakan, sepakat para nuhat bahwa in ini adalah huruf. Sementara izma ada khilaf di kalangan an-nuhat. Di sini Al-Kafrawi rahimahullahu taala mengatakan bahwa izma itu adalah harf. Ya, adalah harf. Ya, dan as-sahih izma itu adalah isim. As-sahih izma afwan. Saya ulangi. Izma as-sahih adalah huruf. Ya, isyarat akan adanya khilaf. Ya, huruf al-sahih. Jadi saya ulangi, kata beliau di sini in dan izma fahuma harfan, dua-duanya huruf. Yani Al-Kafrai rahimahullah menyamakan. Wal aula bagi al aula selayaknya beliau berikan keterangan lah bahwa in ini adalah harf ittifaqan, sementara izma adalah harfun ala sahih, begitu ya. Bukan isim, afwan. Izma adalah huruf ala sahih. Selayaknya seperti itu. Ya, agar jangan sampai difahami bahwa in dan izma, apa derajatnya izma dengan in itu sama dalam hal ke apa dalam hal huruf, ya, padahal tingkatannya berbeda. Bahwa in ini huruf ittifaqan, sepakat nuhat bahwa in ini huruf, sementara izma ada khilaf. Izma ada khilaf, sebagian mengatakan isim dan sebagian mengatakan harf, dan as-sahih sebagaimana dikatakan oleh Al-Kafrawi rahimahullah bahwa izma ini adalah harf afwan adalah harfun namun ala sahih, ya, isyarat akan adanya khilaf. Kemudian jenis yang keempat, ini jenis yang keempat ya, karena jenis yang pertama apa? Semuanya isim, kecuali in, satu. Ini jenis yang kedua. Yang ketiga, apa? Harfun bittifak yaitu in, kemudian harfun ala sahih yaitu izma. Kemudian jenis yang keempat adalah isim ala sahih yaitu mahma. Isim ala sahih yaitu mahma. Jadi ada khilaf dalam masalah mahma, apakah dia harf atau isim. Wasohi dia adalah isim. Taib. Jadi ada watul jazm yang totalnya 11 ini, ada watul jazm yang disebutkan oleh Ibnu Ajarram rahimahullahu taala, dari sisi statusnya apakah dia isim atau harf bisa dibagi menjadi 4. Bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah harfun bittifaq. Harfun bittifaq yaitu in. Yang kedua adalah harfun ala sahih. Harfun ala sahih yaitu izma. Yaitu izma. Kemudian yang ketiga, ismun ala sahih yaitu mahma. Ismun ala sahih yaitu mahma. Dan yang keempat adalah ismun bittifaq. Isim bittifaq yaitu sisanya. Semua selain in, izma dan mahma semuanya disepakati oleh para ulama bahwa semuanya adalah asma. Semuanya adalah isim. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala. Faqala wa in. Mulai beliau menyebutkan penjazam mudhari' satu persatu yang menjazam dua fi'il. Ya, yang menjazam mudhari' dengan apa? Yang menjazam mudhari' dengan dua fi'il. Kata beliau, yang pertama adalah in. Yang pertama adalah in. Faqala wa in, al-wawu harfu atfin. In ma'tufun ala lam mabniun ala sukuni fi mahalli rafa. Yani kata maksud dari Ibnu Al-Jarram, annal awwala mimma yajzimu fi'laini in. Ya, penjazam pertama yang menjazam dua fi'il adalah in. Adalah apa? In. Wa hiya harfun yajzimul mudhari'a lafdhan wal madhiya. Yajzimul mudhari'a lafdhan wal madhiya mahallan. In ini adalah harf. Ya, sebagaimana disebutkan ini harfun bittifaq. Harfu syartin wa jazim wa qalbin. Harfu syartin wa jazmin wa qalbin. Kata beliau, in ini dia menjazam fi'il mudhari' secara lafdhan dan menjazam fi'il madhi secara mahallan. Ya, ini kenapa mahallan? Karena fi'il madhi kan mabni. Ya, tidak terkena apa? Tidak terpengaruh oleh amil penjazam. Ya, tidak terpengaruh dengan amil penjazam. Maka Kalau in masuk pada fi'il madhi, maka yang di'irab adalah mahalnya. Sementara kalau in masuk kepada fi'il mudore, kata al-kafrawi di sini, yang dijazm adalah lafzon. Karena mudore murab. Walaupun kalau kita mau gali lebih dalam tentunya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa mudore juga ada yang mabni. Mudore juga ada yang mabni, yaitu ketika bersambung dengan nun taukid, maka fi'il mudore yang mabni al-fat, atau bersambung dengan nunul inas, maka mudore yang mabni al-sukun. Jika demikian, kapan in masuk pada fi'il mudhari yang mabni, maka berarti irobnya mahallan juga. Ya kan? Sebagaimana in ketika masuk pada fi'il madhi irobnya mahallan, ya, maka demikian pula in ketika masuk pada fi'il mudhari yang mabni, maka dia juga irobnya mahal. Maka di sini mungkin kita bisa tambahkan, kita katakan, wahiyya harfun yajzimul mudhari'u, yajzimul mudhari'a lafzan wa mahallan, karena bisa juga mahallan, yaitu kalau mudhari'nya mabni. Lafzan wa mahallan, kemudian wal madhiya mahallan. Sementara untuk fi'il madhi hanya mahal. I'rab mahal. Qala rahimahullah, in juga memiliki apa, ini juga adalah harfu qalbin. Selain dia harfu jazmin, harfu jazim, kemudian syartin, dia juga mengqalb, memutar makna, memutar penunjukan waktunya. Kata beliau, wa yaqlibu ma'na al-madhi lil istiqbal. 6. Aksalam. Yang mana dia memutar makna fi'il madhi dari masa lampau ke istiqbal. Ini kebalikan dari lam. Maksudnya di sini in, kalau dia masuk pada fi'il madhi, maka yang asalnya fi'il madhi bermakna apa? Bermakna madho, ya, yang telah berlalu, maka di situ bermakna mustaqbal. Bermakna apa? Mustaqbal. Kebalikan dari lam. Lam kalau masuk kepada fi'il mudhari, maka mudhari-nya bermakna madhi. Dan in kalau masuk kepada madi, maka menjadikan madi itu bermakna mudore. Maka in kalau masuk pada fi'il madi, maka dia memiliki makna qalb juga. Memiliki makna qalb. Jelas? Dan di sini menunjukkan kepada kita bahwa fi'il yang dimasuki oleh adawatul syart ini tidak selamanya mudore. Bisa masuk kepada fi'il madi. Bisa masuk kepada fi'il madi. Jelas sampai sini? Iya. Karena itulah, untuk masalah jumlatus syart dengan jawabannya, ya, jumlatus syart dengan jawabannya, 6, ini ada 4 keadaan. Susunan jumlah syarat dan jawaban syarat dari sudut pandang madhi dan mudore, ini ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan. Taib. Yang pertama, sebentar. Baik. Ini yang pertama. Jumlatus syart 6. Dan jawaban syaratnya dari sudut pandang apa? Madhi dan mudhari'nya. Ini 4 keadaan. Keadaan yang pertama, jumlah syarat dan jawaban syaratnya dua-duanya fi'il madhi. Dua-duanya fi'il madhi. Contohnya wa in uttum udna dalam Al-Qur'an. Wa in uttum udna. Ya, perhatikan di sini, in masuk kepada ada fi'il madhi, utum, ada. Dan kita katakan tadi, in ketika masuk kepada fi'il madhi, maka dia mengqalb makna madhi menjadi mustaqbal. Ya. Kalau kalian kembali kepada kekafiran kalian, udna, kami akan kembali menyiksa kalian. Maka di sini, ada asalnya adalah telah kembali. Asalnya kan fi'il madhi, telah kembali. Tapi ketika kemasukan in, menunjukkan ini kejadian belum terjadi. Asalnya ada, ya ini sudah terjadi, sudah kembali. Tapi ketika masuk in, maka dia bermakna mudore. Ini belum terjadi. Nanti, kalau kalian kembali melakukan kesyirikan, kami akan kembali menyiksa kalian. Wa in uttum udna. Ini kemungkinan yang pertama. Kiltahuma madhiyah. Syarat dan jawaban syaratnya dua-duanya madhi. Kemudian yang kedua, jawaban syarat dan jawaban syaratnya dua-duanya mudore. Contohnya, wa in ta'udu na'ud. wa in ta'udu na'ud. Nah, kalau di sini in ketika masuk ke mudhari tidak menunjukkan makna qalb, tetap bermakna mustaqbal. Karena namanya persyaratan kan pasti bermakna mustaqbal. Persyaratan itu dipersyaratkan karena apa sebelum terjadinya. Kan begitu. Baik, wa in ta'udu na'ud. Kemudian jenis yang ketiga adalah fi'il syaratnya madhi dan jawaban syaratnya mudhari. Ini keadaan yang ketiga. Jumlah syaratnya madhi sementara jawab syaratnya mudhari. Contohnya manja'aka nukrimhu. Manja'aka nukrimhu. Iya. Perhatikan nukrimhu jawab syarat majzumun dengan man. Manja'aka nukrimhu. Ya fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Nah, tentunya kalau sudah kita sebutkan i'rabnya fi'il madhi. Nah, mabni ala apa? Mabni ala al-fath. Ya, mabni ala al-fath. Ya, kemudian apa? Dia fi mahalli jazm dengan man. Fi mahalli jazm bi man. Sama seperti tadi, in uttum uduna. In uttum uduna. Jelas ya? Ja'aka ja'a afwan fi'il madhi kemudian apa? Fa'il ya, fa'il huwa. Ya. Fa'il huwa, kemudian kaf mudhaf ilaih, kemudian jumlah ini ya fi mahalli apa jazmin fi'il syart. Man ja'aka nukrimhu. Man ja'aka nukrimhu. Jadi mahalnya ini ja'aka ini majzum fi mahalli jazm. Baik. Kemudian yang keempat kebalikannya yaitu fi'il syaratnya mudhari dan jawaban syaratnya madhi. Dan ini yang keempat jarang terjadi ya. Apa lebih sedikit lah, lebih sedikit terjadinya. Ya. Contohnya man yuqim lailatul qadri ghufiralah. Dalam sebagian riwayat hadis seperti ini, ada riwayat yang lain. Ya, man yuqim lailatul qadar atau man yaqum lailatul qadar ghufiralah. Siapa yang berdiri salat di malam lailatul qadar, di lailatul qadar maka diampuni baginya. Yaqum fi'il syart. Ghufiralahu ini jumlah jawab syart. Baik, ini empat keadaan dan di sini Al-Kafrawi rahimahullah sudah mengisyaratkan ya bahwa in bisa masuk pada mudore, kemudian dia menjazam lafzon, kita katakan bisa juga menjazam mahallan kalau fi'il mudore-nya mabni. Wal madhi mahallan dan menjazam madhi mahal. Dan dia merubah madhi menjadi istiqbal. Ya, yakni kalau innya masuk kepada fi'il madhi. Ini isyarat bahwa in bisa masuk pada fi'il madhi. Aksulam, kebalikan dari lam. Kemudian wal majzuman, kemudian dua fi'il yang dijazam, ini yang kita katakan ini, yang dibahas di sini. Wal majzuman, sementara dua fi'il yang majzum, ada wal majzam, afwan, wal majzumani biha. Ya, dua fi'il mudhari yang dua fi'il yang dimajzum dengan in itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, imma mudhari'an. Imma kedua-duanya mudhari. Ini keadaan yang kedua di sini. Dua-duanya mudhari, yakni fi'il syaratnya mudhari dan jawab syaratnya mudhari juga. Nahwu iyyakum Zaidun yaqum Amr. Ya. Iyyakum Zaidun yaqum Amr. Wa i'rabuhu in harfu syartin jazimin yajzimu fi'lain. Al-awwal fi'lu syart wa tsani jawabuhu wa jazaa'uhu. 6. Summa qala rahimahullahu ta'ala yaqum fi'lun mudhari'un majzumun bi'in fi'lu syartin fi'lu syarti wa alamat jazmihi as-sukun wa zaidun fa'ilun marfu'un bi dhammah adh-dhahirah wa yaqum as-sani fi'lun mudhari'un aidan majzumun bi'in jawabu syart wa alamat jazmihi as-sukun wa amr fa'ilun marfu' wa alamat raf'ihi dhammatun dhahirah fi akhirih. Ini keadaan yang pertama, yakni dua-duanya mudhari', ya fi'il syartnya mudhari', yang kedua jawabu syartnya mudhari'. Baik. Keadaan yang kedua, wa imma madhiyan. Yani ini keadaan yang pertama di bagian yang disebutkan tadi. Yani fi'il syaratnya madhi dan jawabannya pun, jawaban syaratnya pun madhi. Nahu in qama Zaidun qama Amr. In qama Zaidun qama Amr. Jika Zaid berdiri, Amr juga. Kan begitu. Qama dua-duanya fi'il madhi. Wa irabuhu kama taqaddam. Irabnya sama seperti sebelumnya. Illa anna katakul fi qama fi'lun madhin mabni alal fath fi mahalli jazmin. Ya, bi anna fi'la syart afwan fi'lu jaz fi mahalli jazmin bi in fi'lu syart. Wa kadzalika fi jawabihi an yakuna al-awwalu mudhari'an. afwan. Wa kadzalika fi jawabihi. Demikian pula pada jawabannya. Taib. Afwan sebentar. Baik. Kemudian jenis yang ketiga, tadi yang kedua ya, dua-duanya fi'il madhi. Yakni fi'il syartnya madhi dan jawab syartnya juga madhi. Kemudian jenis yang ketiga, au yakunul awwal mudhari'an. Sampai sini tadi. Sebentar. Taib. Au ini yang ketiga. Au yakunul awwalu mudhari'an wasani madian. Ini jenis yang ketiga. Yaitu fi'il syaratnya mudhari' dan jawab syaratnya fi'il madhi. Ya. Nahu iyyakum zaidun qama amar. Ya. Ya kan? Iyyakum zaidun qama amar. Kemudian jenis yang keempat. Au al awwal madian wasani mudhari'an. Yang keempat. Fi'il syaratnya madhi dan fi'il jawab syartnya mudhari'. Nahwu in qama zaidun yaqum amr. Ya, wa i'rabul misalain kama marra fi nadhirihima. Dan i'rabnya sama seperti yang telah berlalu. Sama seperti yang telah berlalu. Baik. Sudah ya, ini empat jenis dari fi'il syart dan jawab syart. Nah, cara menerjemahkan antara contoh pertama fi'il syarat dan jawaban syaratnya keduanya fi'il mudhari' dan keduanya fi'il madhi. Iya, sama secara umum sama dikarenakan yang madhi juga bermakna istiqbal. Ya, yakni in yakum zaidun yakum amr sama in qama zaidun qama amr sama. Dua-duanya menunjukkan apa? Mustaqbal. Dua-duanya menunjukkan mustaqbal. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ini i'rab apa namanya? Atau penjazam pertama yaitu in. Kemudian untuk jawazim yang lain setelahnya in, ma, man, mahma dan seterusnya, ini semuanya hukumnya secara umum sama dalam hal semuanya sama-sama menunjukkan makna syart dan semuanya sama-sama menunjukkan istiqbal, yakni ma, man, mahma dan seterusnya. Kalaupun kalau ada nanti yang masuk kepada fi'il madhi, maka dia juga bermakna qalb, memutar dari madhi menjadi mudhari'. Paham ya? Jadi semisal dengan in, semua akhwatnya, semua akhwatu in, yang dimaksud dengan akhwatu in adalah semua yang menjazm dua fi'il mudhari'. Itu dilalahnya sama seperti in dalam artian sama-sama dia dulu ala syart dan yang kedua yufidu al-istiqbal. Yani kalau dia masuk pada fi'il madhi, maka madhinya bermakna istiqbal. Paham ya? Jadi ini tidak perlu kita ulang-ulang lagi. Ya, bahwa semua akhwatu in yang akan disebutkan itu sama seperti in dalam hal sama-sama menunjukkan syarat dan sama-sama menunjukkan istiqbal kalau masuknya ke fi'il madhi. Baik. Summa qala rahimahullahu taala pada jazim yang kedua Kata beliau, wama. Al-waw harfu atfin. Al-waw harfu atfin. Ma ma'tufun ala lam. Mabniun ala sukun fi mahalli rafa. Ya'ni, kata Al-Kafrawi rahimahullah. Maksud dari Ibn Ajram. Anna saniya. Mimma yajzimu fi'laini ma. Mimma yajzimu fi'lain ma. Wahia fil asli mawdu'atun lima la yaqil. Thumma dhumminat ma'na syarti. Ya. Fajazamat. Nah. Kata beliau, penjazam yang kedua yang menjazam fi'il, menjazam dua fi'il adalah ma. Asalnya ma ini secara bahasa diletakkan untuk sesuatu yang tidak berakal. Kemudian dhumminat, yakni diserap ke dalamnya makna syarat. Ya, maka dia pun menjazam. Ya, sekali lagi butuh diingatkan, harus dibedakan antara adawatul jazimah dengan adawatul syarat. Adawatul syarat itu lebih luas. Baik, adawatul syarat itu lebih luas. Semua adawatul jazimah yang menjazam fi'lain itu semuanya adalah adawatul syarat, tapi tidak semua adawatul syarat itu menjazam fi'il mudhari', dua fi'il mudhari'. Sebagaimana terlebih lalu kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi asalnya ma ini untuk la yaqil. Asalnya la yaqil. Nahu qawlihi ta'ala, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa irabuhu al-waw lil isti'naf. Ma ismu syartin jazim. Ismu syartin jazim. Dia isim mensyarat, mengandung makna syarat dan menjazam. Ya, jazim maf'ulun bihi muqaddam. Ya. Maf'ulun bihi muqaddam. Taib. Jadi ma ismu syartin jazim mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam, gitu ya maksudnya. Jadi ma ismu syartin jazim mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Ya. Li maf'ulun bihi muqaddam li taf'alu. Mabniun ala sukun fi mahalli nasab. Taib. Wa taf'alu fi'lun mudhari'un majzumun bima. Fi'lu syart. Wa alamatu jazmihi hadfun nun. Ya, yani fa'alu khamsa. Wal waw fa'ilun min khair. Wal waw fa'ilun. Wa min khair. Wa min khair jarun wa majrurun muta'alliqun bimahzufin bayanun lima. Ya. Enam. Min khair dia mutalik kepada apa dengan isim ataupun fi'il yang mahdzuf sebagai penjelasan bagi ma. Ma ini kan asalnya apa? Ya, wa ma taf'alu. Mengandung makna syarat apa saja, kan begitu. Apa saja itu dijelaskan dengan apa? Ya, misalnya takdirnya wa ma taf'alu. Misalnya wa ma taf'alu a'malan min khair, ya, wa ma ta'malu ya a'malan min khair masalan, ya. Gitu ya. Jadi jar majrur mutalliq ke fi'il yang mahdzuf di situ, ya, ataupun isim yang mahdzuf, afwan, isim yang mahdzuf sebagai bayan dari ma. Wa ya'lam fi'lun mudhari' majzumun bima jawabu syart wa alamatu jazmihi as-sukun wal ha' maf'ulun bihi mabniun 'alal dhamm fi mahalli nasbin wallahu fa'ilun marfu'un bi dhammatidh dhahirah. Baik, saya kira jelas. 6. Ini ma. Dikatakan di sini oleh beliau rahimahullahu taala bahwa ma, ya, i'rabnya adalah ismu syartin jazim. Ismu syartin ya jazim. 6. Adapun tentang bukan i'rabnya, statusnya maksud saya isim ma adalah isim. Ma adalah isim, dia tentunya mengandung makna persyaratan dan menjazam dan dia membunyi. Dia apa? Mabni. Taib. Nah, untuk mahalnya ya tergantung. Ya, tergantung mahalnya. Untuk mahalnya mabni ala sukun fi mahali apa ya? Tergantung. Jelas ya? 6. Bisa jadi dia di sini sebagai mansub sebagai maf'ul bihi. Ya, seperti pada ayat ini wa ma taf'alu min khairin, atau bisa juga bermakna apa fi mahali raf'in mubtada. Ya, misalnya kita katakan masalan man mayatlubul ilma, misalnya mayatlubil ilma ukrimhu, misalnya mayatlubul ilma ukrimhu, siapa yang menuntut ilmu aku akan memuliakannya. Di sini man, ini pembahasan ma ya. Iya, kenapa? Atau kita bacakan dulu man, baru kita buatkan rangkumannya. Taib, qala rahimahullahu taala wa man. Kata beliau, waman alwaw harfu atfin min ma'tufin, harfu atfin min ma'tufin, alwaw harfu atfin man, afwan, man ma'tufun ala lam. Iya, man ma'tufun ala lam mabniun ala sukun fi mahli rafa, yakni anna salisa mimma yajzimu fi'laini man, wahia fil asal mawdu'un mawdu'atun liman ya'qil, asalnya diletakkan untuk orang apa, untuk yang berakal. Man ini bedanya ma dengan man. Tsumma dhumminat makna syart, kemudian diserap ke dalamnya, dimasukkan ke dalamnya makna syart, ya. Nam fajazamat, maka dia pun menjazam. Nahwu qawlihi ta'ala man ya'mal su'a yujzabi, man ya'mal su'a yujzabi, wa irabuhu man ismu syartin jazimin mubtada. Ini contoh ya. Ismu syartin jazim mubtada, mabniun ala sukun fi mahalli rafa, wa ya'mal fi'lu mudhari'un majzumun biman fi'lu syart, biman fi'lu syart, wa alamatu jazmihi as-sukun, wal fa'ilu mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ala ala man, wal jumlah minal fi'il wal fa'il fi mahalli raf'in khabar al-mubtada. Tapi saya kira ini irabnya jelas ya. Khabar al-mubtada wa huwa man. Nah, jumlah fi'il, fi'il al-fi'il wal fa'il, yakni ya'mal su'an, ya, jumlah ini ya'mal, itu fi mahalli raf'in khabar dari man. Ya. Kemudian su'an maf'ul bihinya, maf'ul bihi mansub bil fathati dhahira. Yujza fi'lun mudhari' mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Mabniun lima lam yusamma fa'iluhu, yakni naibul fa'il ya. 6. Fi'lun yujza fi'lun mudhari' mabniun lima lam yusamma fa'iluhu majzumun. Ya, biman wa alamatu jazmihi hadful alif. Ya, hadful alif karena dia mu'tal alif. Wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha wa naibul fa'il dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala man. Wa bihi jarrun majrurun muta'alliqun bi muta'alliqun bi yujza. Taib. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa mahma. Al waw harfu atfin. Mahma ma'tufun 'ala lam mabniun 'ala sukun fi mahalli taib. Fi mahalli rafa. Yani anna rabi'a mimma yajzimu fi lain mahma. Wa hiya fil asli mawdu'atun lima la ya'qil. Misal misluma gitu ya. Asalnya mahma itu diletakkan secara bahasa untuk sesuatu yang tidak berakal. Misluma sama seperti ma sebelumnya tadi. Ma, man, mahma. Jadi mahma secara peletakan sama seperti ma untuk yang la ya'qil. Tsumma dhumminat makna syart fajazamat. Ya, kemudian apa? Dimasukkan padanya makna syart kemudian menjazam. Sehingga dia menjazam. Nahwu qawlihi ta'ala mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha. Litasharana biha. Fama nahnu laka bimu'minin. Fama nahnu laka bimu'minin. Taib. Wa irabuhu mahma. Kata beliau, mahma ismu syartin jazim mubtada mabniun ala sukun fi mahalli rafa. Ya, mabniun ala sukun fi mahalli rafa. Mahma fi'il apa ismu syartin jazim mabniun ala sukun fi mahalli rafin mubtada mahma. Ta'ti fi'lun mudhari majzumun bi mahma fi'lu syart wa alamatu jazmihi hadful ya wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha wal fa'ilu mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Ta'ti anta, ya kan? Wana maf'ulun bihi mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Wal jumlatu minal fi'il wal fa'il ta'ti fi mahalli raf'in khabar mubtada, khabar al mubtada wa huwa mahma. Taib. Mahma adalah mubtada, sementara ta'ti jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar. Wabihi jarun wa majrur muta'alliqun bi ta'ti. Kemudian berikutnya ta'tina min ayatin, ya kan? Ta'tina bihi min ayatin. Wa min ayatin jarun wa majrurun bayanun li mahma. Bayanun li mahma fi mahalli nasbin 'alal hal min al-ha. Min al-ha fi bihi. Nah, ayatnya tadi aina? Ya, mahma ta'tina bihi min ayatin. Jadi min ayatin di sini jar majrur muta'alliq kepada yang mahdzuf, ya, muta'alliq kepada yang mahdzuf, hal bagi domir hi. Ya, hal bagi domir hi fi mahalli nasbin, hal bagi domir apa? Domir ha yang tersebut di situ, ya. 6. Afwan, ini nuskhah yang saya pegang sama seperti yang tampil, ya. Nanti saya baca. Nah, wa min ayatin jarrun wa majrurun bayanun limah ma fi mahalli nasbin 'alal hal min al ha fi bihi. Wal lam lamu kai, yani litasharona. Ya, litasharona biha. Lam lamu kai wa tashara fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaro jawazan, sudah berlalu. Ya, an mudmaro jawazan ba'da lamu kai wa alamatu nasbihi al fathatu dhahirah. Wal fa'ilu mustatirun wujuban taqdiruhu anta wa na maf'ulun bihi mabrinun al sukun fi mahalli nasbin wa biha jarun wa majrun muta'alliqun bitashhar, ya, litasharona, gitu ya, litasharona bihi fama nahnu laka bimu'minin. Fa, kata beliau, wal fa min fama, ya, kan ayatnya fama nahnu laka, huruf fa pada fama waqi'atun fi jawabi mahma wa ma nafiyah, ya, wa ma nafiyah fa in ju'ilat ma hijaziyah umilat amala laisa, ya, min raf'il ismi wa nasbil khabar wa nahnu ismuha mabniun 'alal dhamm fi mahalli raf'in wa laka jarun majrur muta'alliqun bi mu'minin wa bi mu'minin al ba harfu jar zaid, ya, harfu jarin zaid, mu'minin khabaru ma mansubun wa alamatu nasbihi ya muqaddara fi akhirih mana min dhuhuri ihtigal mahalli bil ya al majlubati li ajli harfi jarrin az-zaid, ya, wa in ju'ilat ma tamimiyah ma kanat ghaira amilah wa nahnu mubtada mabniun ala dhamm fi mahalli rafa wa bi mu'minin al ba harfu jarrin zaid wa mu'minin khabar mubtada marfuun bi wawin muqaddara fi akhiri mana min dhuhur ishtighal mahalli bil ya al majluba li ajli harfi al jarr zaid wal jumla mim ma wasmiha wa khabariha ala al awwal, yani ala al awwal, wa min al mubtada wal khabar ala sani, yani ala al awwal kalau dijadikan maknya ma hijaziyah, ala sani yani kalau dijadikan maknya ma tamimiyah, fi mahalli jazmin juliba jawabu syart. Taib, jawabu syart. Taib, ini irobnya ada berapa poin yang mau di garis bawah, ya? Ini kebetulan irob ayat Al-Quran, ya. Jadi syahidnya di sini sekali lagi syahidnya adalah mahma, ya. Syahidnya adalah mahma. Contoh ayatnya adalah mahma. Mana tadi ayatnya? Mahma ta'tina bihi min ayatin litasharona. Ya, litasharona biha fama nahnu laka bimu'minin. Untuk irob mahma ta'tina bihi min ayatin, ya, litas harona ini jelas, ya, ini jelas di sini sejauh tadi jelas mahma di sini mubtada, ya, mabni ala ismu syartin jazim mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada, ta'tina ini jumlah fi'il wa fa'il, taib, na fa'il na sebagai fa'ilnya adalah anta, domir mustatir wujuban, ta'ti di sini jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar dari mahma. Kemudian na sebagai maf'ul bihi, ta'tina. Bihi jar majrur muta'alliq ke ta'tina. Kemudian min ayatin jar majrur muta'alliq kepada isim yang mahdzuf fi mahalli nasbin khabar bagi afan, fi mahalli nasbin hal bagi hi. Ya, hal bagi domir hi di situ. Litashara lam lamukai, ya, tashara mansub dengan anmudmaro ba'da lamukai jawazan. Baik. Kemudian tasharona maf'ul bihi biha jar majrur muta'alliq dengan tashar. Baik. Nah, di sini mahma. Mana jawab syartnya? Jawab syartnya adalah kalimat ma nahnu laka bimu'minin. Ini jawab syartnya. Ma nahnu laka bimu'minin. Cuman karena dia berupa jumlah ismiyah, maka wajib didatangkan fa. Wajib didatangkan apa? Wajib didatangkan fa. Karena dia adalah apa? Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, afwan. Karena dia merupakan jumlah ismiyah. Dan aturan untuk jumlah jawab syart, aturan untuk jumlah jawab syart, kalau jumlah jawab syartnya berupa jumlah ismiyah, ya, jumlah jawab syartnya berupa jumlah ismiyah, ya, atau jumlahnya berupa jumlah talabiyah, misalnya fi'il mudhari' yang berbarengan dengan lamul amr, ya, jumlah fi'il mudhari' yang berbarengan dengan lamul amr, misalnya jumlah talabiyah, ataukah dia fi'il mudhari' yang bersambung dengan sin atau saufa? Fi'il mudhari' yang diawali oleh sin dan saufa. Ya. Atau didahului oleh lan panasab. Atau diawali oleh qad. Maka dalam keadaan seperti ini wajib jumlah jawabnya dipasangi fa. Ya. Wajib bersambung dengan fa. Fa ini waqi'un fi jumlatil jawab. Disulangi. Ini pembahasan khusus untuk jumlah jawab. Ya. Makanya di sini ini kita bahas ini karena kebetulan contoh yang beliau buatkan di sini ya jumlah ismiyah. Perhatikan jawabannya ma nahnu laka bimu'minin. Kan begitu ya ayatnya kan betapapun ya, atau ayat apapun yang kamu datangkan kepada kami untuk menyihir kami dengan ayat tersebut, apa jawabannya? Ma nahnu laka bimu'minin. Kami tidak akan beriman kepadamu. Ini jawaban syaratnya. Nah, kalimat ma nahnu laka bimu'minin ini jumlah ismiyah. Nah, secara aturan kalau jumlah khabar apa jumlah jawab syarat dari penjazm ini atau jumlah jawab syarat secara umum ya, afwan, kalau jumlah jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah atau jumlah talabiyah atau fi'il mudhari' yang diawali oleh sin atau saufa atau lan atau qad, maka jumlahnya semua wajib diawali oleh fa, ya, oleh apa? Fa yang disebutkan di sini oleh beliau, fa waqi'atun fi jawabi mahma. Iya, ini contoh untuk jumlah terjawab berupa jumlah ismiyah. Nah, contoh lain misalnya Inja'a Muhammadun, masalan, Inja'a Muhammadun, kalau Muhammad datang, kemudian saya katakan, Sa'ukrimuhu. Inja'a Muhammadun, Sa'ukrimuhu. Inja'a Muhammadun, Sa'ukrimuhu. Taib? Ya, kita katakan di sini, Ukrim fi'il mudhari', diawali oleh sin. Maka di sini wajib didatangkan fa. Dikatakan, Inja'a Muhammadun, Fa'sa'ukrimuhu. Wajib didatangkan fa. Kenapa? Karena Ukrim diawali oleh sin. Diawali oleh sin. 6. Misalnya contoh lain misalnya inja'a walidati ya lan udayyi'aha. Inja'a walidati lan udayyi'aha. Jika ibuku datang aku tidak akan menyia-nyiakannya. Perhatikan udayyi'aha kemasukan lan. Maka di sini wajib didatangkan fa. Inja'a walidati ya falan udayyi'aha. Jelas ya, falan udayyi'aha. Maka saya tidak akan menelantarkannya. Nah, jadi untuk jumlah jawab syart, saya ulangi, jumlah jawab syart, kalau jumlah jawab syart berupa jumlah ismiyah atau jumlah talabiyah atau fi'il mudhari', namun mudhari'nya diawali oleh sin atau saufa atau lan atau qad, maka jawab syart itu wajib dipasangi fa. Dikatakan fa waqi'un fi jawab syart yang dikatakan di sini oleh Al-Kafrawi rahimahullah, fa fi fama fama, huruf fa yang terdapat pada kalimat fama itu apa? Waqi'atun fi jawabi mahma. Jelas ya? Ini untuk menerangkan i'rab ini. Saya bacakan tadi semua. Saya pikir terjemahnya antum tahu, tinggal kita jelaskan saja di sini. Mengapa ada fa waqi'un fi jawabi mahma di sini? Baik? Nah, Kemudian selanjutnya kata beliau, fama nahnu laka bimu'minin. Fama nahnu. Ma di sini ma-nya ma nafiah. Taip. Ma nafiah di sini kata beliau i'rabnya ada dua kemungkinan. Bisa kita jadikan dia ma hijaziyah yang dia beramal, ya, yang dia beramal seperti amalan laisa. Apa amalannya laisa? Laisa amalannya seperti kana, manasab isim, merafa isim dan manasab khabar. Ataukah ma kita jadikan ma tamimiyah, yakni ma yang tidak beramal, mulghat. Ma-nya nafiah tapi tidak beramal. Ini dua kemungkinan i'rab. Fama nahnu laka bimu'minin. Ma-nya di sini betul ma nafiah, cuman bisa di'rab dengan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau kita i'rab ma sebagai ma hijaziyah. Nah, ma hijaziyah saya ini dipelajari saya, apa di belum di, belum dipelajari di ini ya. Belum dipelajari di Al-Jurramiyah, belum dipelajari. Nah, ini dibahas di Mutamimah atau di kitab-kitab yang lain di Qatar. Ma hijaziyah itu amalannya seperti laisa dan laisa amalannya seperti kana, yakni manasab marfa isim dan manasab khabar. Ya, makanya tinggal nanti melihat di situ i'rabnya lanjutannya. Kata beliau tadi fa in ja'alta afwan fa in ju'ilat wa ma nafiyah fa in ju'ilat ma hijaziyah amilat amala laisa gitu ya. In di sini ma di sini kalau kamu jadikan, kalau kita jadikan dia sebagai ma hijaziyah maka dia akan beramal seperti amalan laisa. Apa amalannya laisa? Min berupa raf'il ismi wa nasbil khabar. Ya. Ah jika demikian amalannya seperti kana. Fa ma nahnu laka. Nahnu isim ma al-hijaziyah. Ya kan? Fa ma nahnu laka jar majrur. Ya, muta'alliq dengan apa? Muta'alliq bi mu'minin. Ya, muta'alliq dengan mu'minin. Ya mana mu'minin ini adalah khabar dari laisa. Afwan, khabar dari ma hijaziyah. Asal kalimatnya fa ma nahnu bimu'minina laka. Asalnya begitu ya. Fama nahnu bimu'minina laka. Maka laka jar majrur. Ya. Jar majrur. Nam. Muta'allikun bi. Apa? Bimu'minin. Ya. Jar majrur muta'allik bi. Bimu'minin. Taib. Ini kalau kita jadikan dia ma'ih jaziyah. Bimu'mininnya sendiri. Apa? Mu'mininnya sendiri adalah apa? Adalah khobar ma' mansub. Khobar ba' mansub. Taib. Kalau dia khobar ma hijaziyah mansub, kenapa bimu'minin majrur dia? Akan dijelaskan selanjutnya. Kita bahas ma dulu. Ini kemungkinan yang pertama. Ma kalau kita jadikan ma hijaziyah, maka nahnu adalah isimnya dan mu'minin adalah khobarnya. Isim khobar dari apa? Ma hijaziyah. Kemudian yang kedua, wa in ju'ilat ma tamimiyah. Kalau dia dijadikan ma-nya bani tamim. Di bani tamim, ma seperti ini tidak beramal. Kanat ghaira amilah. Kalau tidak beramal, maka i'rabnya normal. Nahnu sebagai mubtada, laka jar majrur muta'alliq kepada mukminin yang merupakan khabar. Kan begitu ya? Baik. Nah, kemudian dibahas di sini juga masalah bi mukminin. Ba-nya di sini adalah harfu jarrin zaid. Sama seperti apa? Sehingga i'rabnya sama seperti rubbah. Rubbah kan sudah disebutkan juga harfu jarrin zaid yang mana secara zahir memang tampak alamatul jar secara zahir. Ya, tampak alamatul jar, tapi sebenarnya itu apa? Dia memukaddarkan, dimukaddarkan apa? Harakat aslinya. Dimukaddarkan harakat aslinya dalam hal ini berdasarkan i'rab yang pertama, dia berarti mansub sebagai khabar ma hijaziyah. Berdasarkan i'rab yang kedua, berarti bi mukminin, mukminin ini adalah marfu sebagai khabar dari mubtada nahnu. Gitu ya. Sementara yang nampak di situ, perhatikan yang nampak di situ adalah apa? Dikatakan mana min dhuhriya ishtigal mahalli bil ya al majlubati ya li ajli harfi jarrin halfir jarri zaid ya. Ini sama seperti firman Allah taala apa wakafa billahi syahida wakafa billahi syahida. B di sini adalah harfu jarrin zaid ya. Harfu jarin zaid. Kalau kita berbicara dari sisi bahasa ya. Kita enggak bicarakan ini sebagai ayat. Kita bicarakan dari sisi bahasa. Asal kalimatnya. Kafallahu syahida. Kafallahu syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Kafallahu syahida. Kemudian datang bazaida. Ya di sini. Dikatakan kafa billahi syahida. Maka di sini kafa fi'il madhi. Ya kan. Allahu. Lafzul jalal fa'il. Fa'il. Ya. Marfu. Walamat raf'i. Dhammatun muqaddarah. Dhammatun muqaddarah. mana min dhuhriya, seperti dikatakan di sini, mana min dhuhriya istighol mahalli ish billahi, ya, istighol mahalli bil kasra al majlubah li ajli harfi jarrin zaid, harfil jarri az-zaid. Naam, untuk i'rab harfur jarri zaid bisa dirujuk kembali di pembahasan di awal-awal ajramiyah ketika kita bahas mengi'rab rubah, ya, itu harful jarri zaid. Di situ ada beberapa atau dua atau tiga i'rab yang sudah kita, atau dua i'rab, ya, ada dua i'rab yang sudah kita bahas di sana. Nah, di sini saya sekedar mengingatkan kembali, jadi ada disebutkan bimu'minin, ba-nya di sini adalah harfu jar zaid. Jadi kalau kita keluarkan ini dari konteks ayat, afwan, saya keluarkan dulu, anggaplah kita berbicara bukan dalam konteks ini sebagai ayat, maka kalau dia ma-nya kita jadikan hijaziyah dan ba zaidahnya kita hilangkan, maka ma nahnu laka mu'minin. Kan begitu, ya? Ma nahnu laka mu'minin. Mu'minin memang khabar bagi apa? Khabar dari nahnu. Khabar bagi ma hijaziyah. Ma nahnu laka mu'minin. Tapi kalau kita ma-nya jadikan ma tamimiyah, ya, yang tidak beramal, maka kalimatnya ma nahnu laka mu'minun. Ma nahnu laka mu'minun. Jelas, ya? Karena dia khabar. Khabar dari mubtada nahnu. Kalau ma-nya hijaziyah, ya, asal kalimatnya ma nahnu laka mu'minin. Mu'minin khabar bagi ma hijaziyah. Sudah, ya? Taib. Ini kita jelaskan satu-satu i'rabnya supaya jelas, ya. Nah, untuk selanjutnya izma insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan pekan depan biidznillah taala. Taib. Sebagai kesimpulan, untuk tiga isim yang pertama, ma, man, dan mahma, maka secara umum, pertama ketiga-tiganya adalah isim. Jelas, ya? Tiga-tiganya adalah ismu syartin jazim. Tiga-tiganya adalah ismu syartin jazim. Yang membedakan, kalau ma dengan mahma itu untuk li ghairil aqil, atau lima la yaqil. Sementara man itu li lima yaqil. Untuk yang berakal, lima yaqil. Afwan, lima yaqil. Ada semuanya mabuni ala sukun, tinggal mahalnya. Ya, bisa fi mahalli raf'in mubtada sebagaimana pada mahma tadi, ya. Dan bisa fi mahalli nasbin maf'ulun bihi sebagaimana pada ayat tadi wa ma taf'alu min khair. Ya kan? Baik. Atau tergantung konteks kalimatnya, tinggal dilihat saja kalimatnya. Ya, tinggal dilihat konteks kalimatnya. Yang jelas secara umum bisa sebagai mubtada, bisa sebagai maf'ul bihi. Naam, wallahu ta'ala alam bistawab. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Ma, man, mahma. Selanjutnya insyaallah ta'ala izma dan kawan-kawan. Apa dan seterusnya. Nah. Wal ilmu indallah, nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله